Sugeng dalu, sugeng rawuh Bapak Sutrisno. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luhur lan ngasar salat saya tingedoh ke tindak mungkar. Maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunate. Salat saya tinggal.